إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم قد menerangkan puncak tertinggi daripada syariat Islam agar kita dalam Islam memiliki tiang-tiang, memiliki ajaran-ajaran, dan puncak tertinggi daripada syariat Islam, tuntutan tertinggi daripada syariat Islam yaitu jihad fi sabilillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa birru sananihi al-jihad fi sabilillah." Dan puncak sanannya, sanan secara bahasa artinya pondok unta. Jadi kalau seandainya unta tubuhnya ada yang tinggi, ada yang rendah. Nah, yang tertinggi itu pondoknya. Di sini Rasulullah SAW menggunakan kata sana, menerangkan bahwasanya syariat Islam ada yang rendah dan ada yang tinggi, dan puncak tertingginya itu jihad fi sabilillah. Wa dirwatu sananihi al-jihad fi sabilillah. Dan puncak Islam itu adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jihad tersebut tidak selamanya bermakna jihad dengan senjata atau dengan pedang. Dan apa bentuk jihad? Yaitu berjihad menyebarkan Islam, mendakwahkannya, menyampaikannya kepada orang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yang merupakan dalil menerangkan hal yang demikian, kata Allah, وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. Dan berjihadlah kamu dengannya. Dengannya apa di sini? Itu Al-Quran. Karena awal, potongan awal daripada ayat ini, sebelum daripada perkataan Allah ini, menerangkan Al-Quran. Dan berjihadlah kamu dengan Al-Quran. Apa makna berjihad dengan Al-Quran? Tentu maknanya bukan mukul-mukulkan Al-Quran. Tidak. Maknanya itu seseorang berhujjah dengan Al-Quran, berilmu dengan Al-Quran, dan dia sampaikan kepada orang lain. Apabila ada ahli kebatilan yang ingin merusak syariat Islam, merusak kemurnian Islam, maka dia hadapi dengan hujjah Al-Quran. Nah, maka berjihadlah kamu dengan Al-Quran, dengan jihad yang besar, dengan jihad yang besar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Makanya seseorang tidak akan mampu mewujudkan puncak Islam tertinggi ini dengan jihad Al-Quran, dengan ilmu, kecuali apabila dia berilmu. Dan seorang tidak akan mungkin berilmu kecuali apabila dia menuntut ilmu. Tidak mungkin seseorang punya ilmu kecuali dia dengan menuntut ilmu. Ada ilmu laduni, kata sebagian orang, itu ilmu yang diperoleh tanpa menuntut ilmu itu adalah merupakan khurafat, kebatilan yang tidak berdiri di atas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang betul, Rasulullah bersabda, al-ilmu bidda'ilmu. Ilmu dengan dipelajari. Ilmu dengan dipelajari, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan menunggu turun ilmu. Kalau seandainya ada ilmu yang turun begitu saja dan tanpa dipelajari, maka Rasulullah tidak mewajibkan kita menuntut ilmu. Maka Rasulullah mewajibkan kita menuntut ilmu. Maka Rasul talabul ilmi fariidah ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib atas setiap muslim, termasuk muslimah. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari yang selanjutnya menerangkan seseorang tidak akan mungkin bisa mendapatkan ilmu kecuali dengan menuntut ilmu, sefirman Allah, وَالَّذِي أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا. Allah yang telah mengeluarkan kamu dari perut-perut ibumu, kamu tidak tahu apapun juga, menunjukkan akal manusia dia tidak berilmu. Dan Allah tidak akan mungkin merubah akal tersebut, karena itulah ketentuan dari Allah, kecuali apabila seseorang menuntut ilmu. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Setelah kita terangkan puncak Islam adalah jihad, dan jihad kadang dengan pedang, kadang dengan hujjah dan bayan, dengan argumentasi, dengan Al-Quran, dan hujjah tersebut tidak akan mungkin bisa didapat kecuali bagi orang yang berilmu, dan ilmu tidak akan mungkin diperoleh kecuali dengan belajar. Maka para ulama rahimakumullah, bahkan sahabat Rasul Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, apa kata beliau, man ra'a al-qudwa wa ar-rawaha ila al-'ilmi laysa bi jihad faqad naqata 'aqluhu wa ra'yahu, faqad naqata 'aqluhu wa ra'yahu. Barang siapa yang berpendapat bahwasanya berangkat menuntut ilmu pulang dari menuntut ilmu bukanlah jihad, maka sungguh orang tersebut adalah orang yang telah kurang akal dan pendapatnya. Allahu Akbar. Berarti berbahagialah ma'asyiral muslimin, berangkatan kita menuntut ilmu semoga didapat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa jihad di jalan, dan dia adalah puncak daripada Islam itu sendiri. Puncak daripada Islam itu sendiri. Karena ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, Islam tidak mungkin berdiri kecuali dengan jihad. Dan jihad terbagi dua sebagaimana yang telah kita jelaskan. Jihad bilyad wassinan, dengan tangan dan dengan senjata. Yang kedua, jihad bilhujjah walbayan, jihad dengan hujjah dan dengan bayan, dengan hujjah dan dengan keterangan. Ada pun jihad dengan pedang, maka itu banyak manusia yang mampu melakukannya. Orang jahil pun yang tidak berilmu, dia bisa berjihad dengan pedang. Apabila datang musuh menyerang suatu negeri Islam, dia bisa bangkit menghadapi musuh tersebut. Ada pun jihad dengan ilmu, dengan hujjah, dan dengan keterangan, maka dia adalah jihad khusus buat siapa? Buat pewaris para rasul, yaitu para ulama rahimahumullah. Dan dia adalah jihad para imam. dan dia lebih afdal daripada jihad yang pertama sebagaimana yang diterangkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Iftah dari Sa'adah. Alangkah besarnya jihad dengan ilmu, alangkah besarnya menuntut ilmu, puncak daripada Islam seseorang, dan dia dicatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ma'asyiral muslimin rahimahumullah, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menerangkan bahwasanya para ulama lah orang yang mengatur secara hakiki, mereka orang yang mengatur ibad, bilad dan mamalik, mengatur manusia, mengatur negeri dan mengatur suatu kerajaan. Para ulama lah yang sebenarnya, karena dengan nasihat para ulama manusia meniti jalan yang lurus. Terjadi perselisihan, permasalahan, kembali kepada para ulama. Karena nasihat para ulama lah negeri menjadi makmur. Para ulama melarang melakukan kerusakan di atas permukaan bumi, melarang daripada sebab-sebab yang bisa mengundang azab Allah berupa kemaksiatan, bid'ah, syirik dan kerusakan. Dan para ulama lah tempat para pemimpin-pemimpin minta nasihat dan jangan. Jadi secara dasar para ulama lah yang mengatur bilad, ibad dan memalik, mengatur negeri, mengatur manusia dan mengatur para pemimpin. Maka secara para ulama meninggal, maka para ulama meninggal, maka itu merupakan tanda akan munculnya kerusakan alam semesta tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih yang sering kita sampaikan. Rasulullah bersabda, "Fadlul 'alim 'ala al-'abid ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib." Keutamaan orang yang berilmu, keutamaan seorang yang alim di atas ahli ibadah seperti keutamaan bulan di atas seluruh bintang. Keutamaan bulan di atas seluruh bintang. Jadi seorang yang alim yang berilmu dengan agama Islam, tahu mana yang halal, mana yang haram, dia lebih mulia daripada ahli ibadah yang selalu beribadah setiap hari, berpuasa malam hari maupun bersolat malam. Dan perlu kita dudukkan terlebih dahulu, abid di sini itu ahli ibadah dengan ibadah yang benar. Adapun orang-orang yang beribadah, rajin ibadah, sedikit-sedikit solat, sedikit sahur, sebentar lagi dia baca Quran, kemudian sebentar lagi ada acara tertentu, tapi kalau seandainya ibadah yang dia lakukan bukan ibadah yang disyariatkan, tidak sesuai dengan sunnah, maka dia bukan ahli ibadah. Karena ahli ibadah dikatakan ahli ibadah apabila dia beribadah dengan ibadah yang disyariatkan, bukan ibadah yang bid'ah, bukan ibadah yang bid'ah. Tetapi ibadah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, nah ahli ibadah yang beribadah dengan ibadah yang dicontohkan oleh Rasul, yang disyariatkan oleh Rasul, masih kalah kedudukannya dengan orang yang berilmu yang cuma melaksanakan kewajiban saja. Kalah dia. Kata Rasulullah, keutamaan ahli ilmu, keutamaan orang yang berilmu di atas ahli ibadah seperti keutamaan bulan di atas seluruh bintang. Keutamaan bulan di atas seluruh bintang. Satu hal yang kita ketahui ma'asyiral muslimin, panutan suatu negeri, panutan suatu negeri itu para ulama dan ahli ibadahnya. Bahkan agama ini selalu ditopang oleh ahli ibadah dan para ulama. Sehingga begitu melihat ahli ibadah orang tertentu ini beribadah seperti dia, tatkala ada permasalahan orang kembali kepada para ulama, ahli ibadah dan ulama yang selalu membawa dan menegakkan Islam. Kemudian ma'asyiral muslimin, Rasulullah mengatakan keutamaan ahli ibadah di atas keutamaan ahli ilmu di atas ahli ibadah seperti keutamaan bulan di atas bintang. Ini ada kesaksian. Karena sudah dimana langit perhiasannya apa? Bulan dan bintang di tengah malam. Di tengah malam kenapa? Perhiasannya bulan dan bintang. Begitu. Bulan hilang. Dan bintang berjatuhan. Maka muncullah hari kiamat. Bukankah demikian? Ya. Begitu ulama sudah tidak ada. Begitu ahli ibadah sudah tidak ada. Maka datanglah kehancuran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apa keutamaan ulama di atas ahli ibadah? Dari sisi mana? Pertama, ma'asyiral muslimin diterangkan oleh ulama bahwasanya kenapa Rasulullah SAW memberikan perumpamaan orang yang berilmu dengan bulan, ahli ibadah dengan bintang. Apa kesaksiannya di sana? Apa maknanya? Ya, karena cahaya bulan dia menerangi alam semesta, dia menerangi dirinya dan menerangi bumi. Tapi cahaya bintang dia cuma menerangi dirinya dan paling yang di sekitarnya yang dekat dengannya. Begitu juga dengan ulama. Seorang ulama yang berilmu dengan ilmu yang bermanfaat, bermanfaat buat dirinya dan bermanfaat buat orang lain. Perang buat orang lain. Bahkan perang buat generasi setelah dia. Bahkan di saat dia sudah meninggal pun tetap manfaatnya tersebar. Berbeda dengan ahli ibadah. Ahli ibadah manfaatnya cuma buat dirinya dan cuma buat orang sedikit saja, orang yang melihatnya atau yang tertegur dengannya atau yang membuat kesiapannya. Makanya ma'asyurul muslimin rahimahumullah, ini keutamaan para ulama menuntut ilmu. Setelah kita terangkan bahwasanya dia puncak daripada Islam itu sendiri dan dia adalah jihad. Ma'asyurul muslimin wa muslimat rahimahumullah, timbul pertanyaan, kenapa Rasulullah SAW tidak mengatakan bahwasanya orang yang berilmu seperti matahari? Kan matahari itu lebih terang. Kenapa berkatakan seperti bulan? Kenapa tidak langsung dikatakan seperti matahari? Sang mentari, sang surya. Kenapa tidak langsung demikian? Bagi seorang ulama rahimahumullah, Allah Ta'ala a'lam, menerangkan rahasia. Yang salah para ulama mengatakan, ya Rasulullah memberikan perumpamaan para ulama seperti bulan karena cahaya bulan bagaimana? Cahayanya redup, menerangkan dan tidak panas. Bukankah demikian? Iya, bulan purnama tidak ada rasa panas. Tapi kita mendapatkan cahayanya dan dia enak dipandang oleh mata, persis seperti para ulama. Seolah-olah dekat dengannya. Apabila seseorang berada di bawah terang bulan tidak ada rasa panas yang dia rasakan. Berbeda dengan cahaya matahari. Cahaya matahari panas. Itu yang pertama. Di antaranya juga sebagian para ulama terangkan bahwasannya cahaya bulan, Imam Muqayyim rahimahullah dalam kitabnya Miftah dan Sa'adah mengatakan bahwasannya cahaya bulan diambil dari cahaya lainnya. Itu pantulan dari cahaya matahari. Diambil dari cahaya lainnya. Begitu juga dengan seorang yang berilmu. Ilmu yang dia dapat bukan hasil karya dia, tapi dia ambil dari warisan para Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Persis seperti dia. Kemudian dari ulama-ulama menerangkan juga karena cahaya matahari sama datar. Datar cahaya matahari. Sementara cahaya bulan kadang ada bulan sabit, kadang ada bulan setengah, kadang ada bulan purnama. Menunjukkan bahwa orang yang berilmu para ulama bertingkat-tingkat. Ada yang ilmunya besar, ada yang ilmunya kecil, ada yang ilmunya rendah. Dan selanjutnya Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan perumpamaan dengan perumpamaan yang indah sekali. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Inilah sedikit mukadimah dalam pertemuan kita hari ini menerangkan kedudukan menuntut ilmu. Dan dia adalah jihad. Dan dia adalah kebiasaan para salafus salih rahimahumullah. Kebiasaan para salafus salih rahimahumullah. Tidak ada para salaf kecuali mereka cinta kepada ilmu. Tidak ada para sahabat kecuali mereka cinta kepada ilmu. Mereka berebutan dengan ilmu karena mereka tahu bahwasanya agama tidak akan mungkin bisa diraih, ketaatan tidak akan mungkin bisa dicapai kecuali dengan menuntut ilmu. Allahu musta'an. Baiklah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita mulai kajian kita dari kitab Syarh Sunnah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menerangkan beberapa hukum yang berkaitan dengan sholat. Karena pada nomor yang sebelumnya, nomor 127 dari kitab Syarh Sunnah, itu pembicaraan mengenai sholat Jum'ah dan sholat jamaah. Dan di sini Al-Imam Tirmidzi rahimahullah ta'ala sangat tegas dan keras menerangkan hukum demikian. Kata beliau, "Man taraka salat al-jum'ah wal-jama'ah fil masjid min ghairi udhrin fa huwa mubtadi'." Barang siapa yang meninggalkan salat Jum'ah dan salat berjamaah di masjid, maka yang dia maksud adalah bagi laki-laki dengan tanpa udhur, fa huwa mubtadi', maka dia adalah pelaku bid'ah. Dan kita telah dalilkan dalil yang kenapa Imam Al-Bahari rahimahullah mengatakan pelaku bid'ah. Dan perkataan beliau sesuai dengan ajaran para salafus salih rahimahumullah. Dan yang terakhir dalam muslimnya rahimahumullah, nomor 128, di antara prinsip dan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ke-128, "Wa man shalla خلف إمام فلم يهتد به فلا صلاة له." Barang siapa yang salat bersama imam, bersama seorang imam, dan dia tidak mengikutinya, maka tidak ada salat baginya. Barang siapa yang salat di belakang imam kemudian dia tidak mengikutinya, maka tidak ada salat baginya. Yaitu dia tidak mengikuti imam. Dia salat sebagai makmum tapi tidak mengikuti imam. Tatkala imamnya sudah rukuk, dia masih kumat-kamit berdiri. Tatkala imamnya sudah bangkit mau iktidal, dia baru rukuk. Lalu tatkala imam diikuti. Atau sebagian lagi, tatkala imamnya belum takbir, dia sudah takbir duluan. Tatkala imamnya mau rukuk, dia sudah ambil rukuknya duluan. Berarti dia tidak sholat berjamaah. Dan juga tidak dikatakan sholat sendirian. Padahal ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mendahului imam dosa besar. Mendahului imam, imam dosa besar. Dan dia bukan dosa kecil, dosa kecil. Karena dia ancam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ayuhana, inni imamukum, fala tasbiquni birruku' wala bisujud wala bilqiyam wala bilinsiraf." Wahai manusia, saya adalah imam kalian. Maka Rasulullah berbicara kepada para sahabat, maka jangan kalian mendahului saya di saat rukuk, di saat sujud, di saat berdiri, dan di saat berpaling. Saya ingin terangkan makna di saat berpaling di sini apa. Di saat berpaling maknanya, ya kawan sekalian azakumullah, yaitu di saat imam selesai salam, Assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri. Makmum yang berpaling dulu mencapaknya. Sampai imam mengatakan Allahumma anta salam, wa minka salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Boleh imam berpaling. Nah, pada saat tersebutlah seorang makmum baru boleh dia berpaling. Kalau dia mau keluar, silakan. Karena dalam hadis Rasulullah SAW ada riwayat seperti hadis dzul yadain faqaraja sur'anun nas, manusia yang tergesa-gesa keluar. Menerangkan bahwasannya zikir 33 subhanallah 33 alhamdulillah tidak wajib hukumnya. Mau berzikir duduk silakan. Akan tetapi berbalik jangan mendahului imam. Kemudian Rasulullah kita kembali ke hadis tersebut. Kemudian Rasulullah bersabda, "Amma yakhsha alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam an yuhawwil Allah ra'sahu ra'sa himar." Tidakkah takut orang-orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam Allah ganti kepalanya dengan kepala keledai, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang zaman keras. Bahkan dalam riwayat Imam Bazzar dan Imam Tabrani yang sebelumnya diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Alladhi yakhfud wa yarfa' qabla al-imam innama nasiyatuhu bi yadi syaitan." Orang yang mendahului imam di saat dia turun dan di saat dia bangkit, sungguh ubur-uburnya lagi dipegang oleh syaitan. Berarti yang angkat kepala itu syaitan. Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini ancaman besar. Ancaman besar bagi orang yang mendahului iman. Kemudian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, satu hal yang aneh diterangkan oleh Syekh Masyhur Hasan rahimahullah ta'ala, hafizahullah ta'ala. Satu hal yang sering terjadi, satu hal yang sering terjadi, orang yang sholatnya cepat seperti patukan burung gagak mendahului imam, itu biasanya adalah orang yang, ini aneh ya, tapi ini bukan suatu hal yang mesti. Biasanya orang yang datang ke masjid duluan, lama dia menunggu imam. Dia datang ke masjid duluan, rajin maksudnya, kemudian dia sholat, kemudian dia menunggu azan, kemudian sholat didirikan. Akan tetapi di saat dia sholat, dia malah cepat mendahului imam. Seperti orang yang tergesa-gesa. Lihat bagaimana syaitan memperdaya manusia. Ini ditemukan, ikhwan ditemukan. Di saat orang belum sholat, dia datang ke masjid. Tapi begitu sholat, dia cepat sekali. Makanya Imam Ibnu Jauzi dalam kitabnya Talbis Iblis, di antara orang-orang awal, ada yang malah bertanda atau mendahulukan yang sunat dan mensia-siakan yang wajib. Kemudian kata beliau, ayah keluar dari masjid qabla al-adhan wa yatanaffal. Dia datang ke masjid sebelum azan, kemudian dia melaksanakan salat sunat. Kemudian datang dia salat sebagai makmum, dia mendahului imam. Ini sering, khususnya orang tua, wali'adzubillah. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Timbul permasalahan selanjutnya. Orang yang mendahului imam. Orang yang mendahului imam. Sahkah salatnya? Sahkah salat orang yang mendahului imam? Apa jawabannya, ikhwan? Jawabannya tafsir. Kuncian. Kalau seandainya dia mendahului imam di saat takbir ihram dan di saat salam, maka salatnya tidak sah menurut jumhur para ulama. Jadi imam belum takbir, dia dah takbir. Imam baru salam, belum salam, dia dah salam duluan. Atau dia salam berbarengan dengan imam, tapi dia juga selesainya daripada imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat. Apabila dia mendahului imam dengan saat dia takbir dan dia saat dia salam, maka sholatnya tidak sah. Akan tapi apabila dia mendahului imam pada perbuatan-perbuatan lainnya, maka dia berdosa dan sholatnya sah insyaallah ta'ala. Dia berdosa dan sholatnya sah insyaallah ta'ala. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apa atau apa batas seseorang dikatakan mengikuti imam? Batas seseorang dikatakan mengikuti imam, apakah seluruh perbuatan imam diikuti? Sehingga apabila imam lagi sholat garuk-garuk kepala, dia juga garuk-garuk kepala di belakang. Atau di saat imam melakukan perbuatan bid'ah, dia juga ikut melakukan perbuatan bid'ah di belakang. Kan banyak bid'ah dalam sholat. Bid'ah di waktu sholat subuh, bid'ah terkadang baca al-fatihah, wa'il maghdubi alaihim waladhalin. Rabbil alamin. Tidak ada dalilnya dari Rasulullah. Rasulullah mengatakan, idza qala imam waladhalin, fakulu amin. Bila imam mengatakan Allah boleh, maka ucapkanlah amin. Jadi kata kalau lebih seri lagi. Nah, apakah tatkala imam melakukan perbuatan bid'ah, kita juga ikut melakukan perbuatan bid'ah sebagai seorang makmum? Jawabannya, perhatikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, innama ju'ilal imamu yu'tan nabih fa'idha rafa'a tarka'u fa'idha rafa'a tarka'u. Ini dalam salah satu riwayat, sungguhnya imam dijadikan untuk diikuti. Kemudian Rasulullah SAW memberikan contoh, apabila imam rukuk, maka rukuklah. Apabila imam bangkit, maka bangkitlah. Dalam riwayat yang lain, fa'idha kabbara fakabbiru. Bila imam takbir, maka bertakbirlah. Berarti kita mengikuti imam cuma dalam permasalahan yang berkaitan dengan sholat. Itu sholat yang benar, bukan sholat yang tidak benar. Makanya kalau imamnya garu-garu, kita tidak perlu garu-garu di belakang. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, di sini saya akan menerangkan lafaz Rasul, fa'idha kabbara fakabbiru. Apabila imam takbir, maka takbirlah. Perhatikan lafaz idza kabbara, apabila imam telah takbir. Kabbara fi'il madhi kan ya, yang ahli bahasa Arab di sini. Apabila imam sudah takbir, fi'il madhi. Apabila imam sudah takbir, fakabbiru, maka bertakbirlah. Maknanya yaitu sebagai seorang makmum, dia menunggu imam takbir sampai imam selesai takbir, sampai putus suara imam, baru dia bertakbir. Jadi kalau imamnya masih mengatakan Allah, mungkin imamnya kepanjangan Allahnya ya, kan ada itu Allahu Akbar. Nah, seorang makmum belum selesai sampai kata-kata bar, dia sudah takbir. Ini menyelisih. Karena takbir tidak dikatakan takbir kecuali apabila dia selesai Allahu Akbar. Karena takbir tidak dikatakan takbir kecuali apabila dia selesai mengucapkan Allahu Akbar. Kalau katanya baru sampai Allah saja, maka dia belum bertakbir namanya. Kalau Allah saja belum bertakbir namanya, tapi dia dikatakan bertakbir apabila dia telah mengucapkan Allahu Akbar. Sebagaimana kalau seandainya kita berkata kepada teman, apabila saya sudah sholat, maka datanglah ke tempat saya. Apabila saya sudah sholat, maka ajaklah saya berbicara. Maknanya apa? Begitu dia sudah sholat, sedang demikian, iya baru kita ngobrol. Jangan tak kalah dia sholat, kita datang. Begitu juga takbir. Bila imam telah takbir, maka bertakbirlah. Ini yang diterangkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah dalam kitabnya As-Shalah, saya nukil dari Al-Qawl Mubin fi Akhta' al-Musallin oleh Syekh Masyhur Hasan Al-Sunnah. Dan ini perhatikan, sebagai makmum jangan bertakbir di saat imam belum selesai bertakbir. Berkat Allah, baru kita ikut takbir. Karena masyarakat muslimin rahimahumullah, kita dilarang dua hal, mendahului imam dilarang, dan sama dengan imam dilarang. Sama dengan imam dilarang. Apalagi timbul musibah ada imam yang takbirnya panjang dan kita sebagai makmum takbirnya pendek, akhirnya imamnya belum selesai takbir, kita sudah selesai takbir. Jadi jatuh kepada mendahului imam. Mendahului imam di saat takbir apapunnya soalnya tidak sah. Menurut mayoritas para ulama, Allah Ta'ala. Nomor 129. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد واللسان والقلب بلا سيف. أمر معروف نهي منكر mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran, yaitu dengan tangan dan dengan lisan dan dengan hati, dengan tanpa pedang. Dengan tanpa pedang. Ma'asyiral muslimin, di sini pengarang buku kita rahimahullahu taala menerangkan bahwasanya mengingkari kemungkaran, mengajak kepada kebaikan dilakukan dengan lisan, dengan tangan, dengan hati, bukan dengan kekerasan. Walaupun saatnya nanti ada amar ma'ruf nahi munkar yang sampai kepada dengan pedang, maka nanti awalnya bukan dengan pedang, bukan dengan kekerasan, bukan dengan kekuatan. Makanya ma'asyar muslimin, tingkatan-tingkatan amar ma'ruf nahi munkar diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada empat tingkatan dalam mencegah kemungkaran, mengajak kepada kebaikan. Allah berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah." Ini yang pertama. Ajaklah kepada jalan Rabb kamu dengan hikmah, dengan kelembutan. Dengan kelembutan. Ini buat siapa? Buat seseorang yang tidak berilmu, jahil, yang apabila dia disampaikan dia akan menerima. Ini perhatikan, ini penting. Jadi jangan kita melihat ada seorang melakukan kesalahan dan kesalahan dia tersebut karena dia tidak berilmu, lalu kita datang langsung kasar, ini salah. Ini yang pertama. Dan ini akal daripada dakwah bil hikmah. Kemudian yang kedua, naik ke atas lagi. Ini pada tingkatan di atasnya. Wal mau'izah bil hasanah, dan dengan mau'izah peringatan, nasihat yang baik. Nasihat yang baik ini buat siapa? Buat seseorang yang mengetahui yang hak tapi mungkin dia lebih condong kepada hawa nafsunya. Dia tahu ini enggak boleh. Dia tahu salat wajib tapi dia enggak salat. Dia tahu saum wajib tapi dia enggak saum. Di sini dia butuh kepada mau'izah. Nasihat yang baik. Dengan targhib atau dengan tarhib. Dengan diberitakan kepadanya janji-janji yang indah dari Allah, balasan-balasan yang indah dari Allah, atau berupa ancaman daripada azab Allah, daripada ruginya. Ini bagi orang yang mengetahui yang hak tapi dia dikalahkan oleh hawa nafsunya. Yang ketiga, wajadilhu billati hiya ahsan. Naik kepada tingkatan yang keempat. Dan bantah mereka, tapi dengan bantah ya, yang baik. Ini bagi siapa? Bagi orang yang memiliki syubhat, memiliki keraguan dalam otaknya, memiliki dalil yang salah. Dan dia beranggapan bahwasanya dirinya adalah ya benar. Pada saat itu, itu dia dialog. Tapi dialog dengan cara yang baik. Nah, Ini harus kita dudukkan soal penentang. Yang keempat, perhubungan kekuatan. Diambil dari firman Allah. Walau tujadilu ahli kitab illa billati hiya ahsan illa ladina zolamu minhu. Jangan kau bantah ahli kitab kecuali dengan cara yang baik, kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Jadi kebalikan, ada saatnya dihadapi dengan kekerasan. Ini berujinya. Walau siapa? Kepada orang-orang kafir. Makanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dudukkan metode dakwah tersebut sesuai dengan keadaan orang yang kita dakwah. Kalau ketemu kita sama orang tua masih menganggap baik acara-acara bid'ah, masih suka melakukan kemaksiatan yang dia anggap baik, maka pada saat tersebut kita ajak dia dengan lemah lembut. Jangan kalau sebaliknya, pulang ngaji bawa tas, bu, bina, ini kitabnya, sapu kita, tanya ke semua dia. Yang kedua, pak, bina, ini kitabnya, dua. Bukan cara hikmah. Kenapa? Karena dia tidak tahu. Nah, apabila seseorang tersebut sudah tahu, kemudian dia masih hanyut karena cinta pujian, cinta dunia, maka pada saat tersebut naik pada tingkatan yang kedua. Nasihat. Takutlah kepada Allah. Ingatlah neraka hidup cuma sementara. Dia nasihati. Atau kita nasihati dia dengan tarhib. Bukan Rasulullah SAW sudah menanti kita dan berjanji akan menanti orang-orang yang menegakkan agamanya dengan tanpa melakukan kerusakan, tanpa membuat sesuatu yang baru yang tidak ada dalam agamanya. Dengan demikian, ini bagi orang yang dikalahkan dengan hawa nafsunya. Dan tingkatan selanjutnya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu bagaimana? Ini bertanya bagaimana dengan perkataan Rasulullah? Rasulullah bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fabilisanihi, fa illam yastati' fabiqalbihi. Fadhalika adha'ful iman, adha'ful iman." Kata Rasul, barang siapa yang melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tanganmu. Jika kamu tidak sanggup, maka dengan lisan. Apabila kamu tidak sanggup, maka dengan hati. Dan itulah kelemah-lemahnya iman. Timbul pertanyaan, berarti seluruh kemungkaran pertamanya dengan tangan dong. Berapa demikian? Orang yang memahami hadis ini dengan terdesak-desak, dia akan mengatakan demikian. Pokoknya apapun kemungkaran, yang paling baik dengan tangan. Cegahnya dengan tangan. Tidak. Jadi dia pulang ke rumah, badannya udah besar, orang tuanya udah tua. Otomatis kan gitu, orang tuanya udah lemah, dia udah kuat. Atau seorang suami, dia pulang ke rumah, di rumah dilihat anaknya, kecil. Istrinya, ah, gampang. Sekali pukul, kau. Lalu gimana? Datang ke rumah, dakwahnya dengan kekerasan. Berlandaskan dengan hadis tersebut, apabila kamu melihat kemungkaran, rubah dengan tangan. Tunggu ikhwan. Hadis Rasulullah SAW, pahami dia dengan menggabungkan satu hadis dengan hadis-hadis yang lainnya, dengan dalil-dalil yang lainnya. Dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Perhatikan, bukankah Rasulullah SAW berada di kota Mekah sebelum hijrah? Berapa tahun lamanya? 13 tahun beliau di kota Mekah. Dan selama 13 tahun tersebut berhala-berhala bergantungan di sekitar Ka'bah. Khamar diminum, laki-laki, perempuan, anak kecil, orang tua. Zina berkebar. Bahkan seorang anak menjual ibunya untuk dizinai. Tapi apakah Rasulullah SAW merubah kemungkaran tersebut dengan tangan beliau? Tidak. Kenapa? Jawabannya kenapa? Karena kondisinya belum memungkinkan. Beliau belum memiliki kekuatan. Berarti persyaratan pertama dia butuh kepada kekuatan. Kemampuan seseorang. Kekuasaan seseorang. Contoh yang kedua. تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم duduk dengan para sahabatnya di masjid. Dan saya selalu menyampaikan. Tiba-tiba datang seorang Badui mojok di masjid, kencing di sana. Dalam masjid. Di sekitar Rasul ada seorang sahabat yang terkenal gagah berani. Yang musuh-musuh ketakutan, belum ketemu saja sudah takut. Nah, begitu melihat orang Badui kencing, para sahabat dengan spontan memarahinya, menegurnya. Sehingga orang Badui tersebut gemetar. Hadis menerangkan dirinya gemetar. Di sini Rasulullah punya kekuasaan atau tidak? Punya. Rasulullah bisa. Dan para sahabat bisa lakukan kekerasan terhadap orang Badui tersebut. Diseret atau dibuang. Ketengah badan pasti tidak. Tapi Rasulullah kalau sahabat tidak melakukannya. Kenapa? Karena maslahatnya tidak ada. Atau maslahatnya tidaklah mayoritas, tidak besar. Berarti persyaratannya ya kawan, pertama harus berada di bawah kekuasaannya. Yang kedua harus menimbulkan maslahat yang lebih besar. Contoh yang lain, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak masuk ke rumahnya. Di pintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak jadi masuk. Karena di dalam rumah Rasul ada jambar yang bernyawa. Itu adalah kemungkaran. Merah wajah Rasul. Aisyah yang berada dalam rumah berkata, ya Rasulullah, saya bertobat kepada Allah, apa kesalahan saya? Kemudian kata Rasulullah, malaikat Jibril berdatang kepada saya yang memberitakan bahwasanya dalam rumah ada ini, ada itu. Kemudian Aisyah langsung menurunkan gambar tersebut. Di sini Rasulullah memiliki kekuasaan, bisa dia langsung masuk rumah. Ya Allah, itu gambar. Akan tetapi Rasulullah meninjau kepada maslahat. Makanya ma'asyur muslimin, makna hadis tersebut, apabila salah seorang di antara kamu melihat kemungkaran yang mana kemungkaran tersebut berada di bawah kekuasaan dia, dan apabila dia mengingkarinya dengan tangan, maka maslahatnya lebih besar, maka pada saat tersebut melobanya dengan tangan itu yang utama. Apabila tidak sanggup, maka dengan lisan. Apabila tidak sanggup, maka dengan hati. Jadi bukan langsung semuanya dengan tangan, tidak semuanya dengan tangan. Ya Tuhan, sekarang saya berkumpul. Dapat seorang sahabat kepada Rasul mengucapkan Islam. Setelah dia masuk Islam, suatu saat dia datang lagi kepada Rasul. Ngapain? Minta izin. Minta izin apa? Oh, zina. Diperbolehkan berzina, masya Allah. Minta izin zina aja sudah suatu kesalahan, apalagi zinanya. Di sini Rasulullah SAW tidak marah, tidak langsung main tangan, tapi Rasulullah nasihati. Karena para sahabat tersebut dakwah dengan lisan lebih menghasilkan maslahat yang lebih besar. Makanya ma'asyur muslimin rahimahumullah, dalam berdakwah seseorang harus bersikap bijak. Dan bijak tidak akan mungkin bisa didapat kecuali dengan berilmu. Dengan menuntut ilmu. Berapa banyak kesalahan dalam dakwah, berapa banyak kekeliruan dalam dakwah telah merusak dakwah itu sendiri. Dan yang lebih fatal lagi, berapa banyak orang terhalang mendapatkan hidayah karena salahnya dalam berdakwah. Dan apakah juru dakwah tersebut atau orang yang berdakwah tersebut, siapapun dia, baik kepala keluarga berdakwah kepada keluarganya, bapak kepada anaknya, apakah dia sudah siap nantinya ditanya di hadapan Allah kalau seandainya dia merupakan penghalang untuk anak-anaknya, saudaranya, istrinya untuk mendapatkan hidayah karena metode dakwah yang salah. Wallahualam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di antara contoh yang jelek diakibatkan pemahaman yang salah dalam memahami hadis tersebut, yaitu banyaknya seorang pada zaman sekarang melakukan keributan di jalan-jalan, melakukan demo, pemberontakan dan segala macamnya dengan alasan itu hadis. Oh, ada kesalahan, ada kejahatan, ada kezaliman. Lalu gimana? Kita roboh dengan tangan. Bagaimana? Lakukan demo di jalan. dan alasan manroa minkum dan sekarang faljuhayir hujir. Dia tidak menimbang maslahat dan mubaratnya. Dan dia cuma berdasarkan dengan satu hadis dan meninggalkan hadis-hadis lainnya. Allahu ta'ala musta'an. Nomor 130. والمصدور من المسلمين من لم تظهر له ريبة. Dan mastur, seseorang yang tertutup secara bahasa, atau maknanya yang belum jelas kondisinya dari kalangan kaum muslimin, yaitu seseorang yang belum tampak padanya keraguan. Saya akan terangkan ini. Mungkin yang dimaksud oleh pengarang buku kita yaitu masih dalam permasalahan seorang muslim, apakah dia ahli bid'ah, apakah dia ahli kesesatan, kita nggak tahu. Nah, orang yang kita tidak tahu di sini dinamakan dengan masbur, masburul hal, belum jelas identitasnya. Sebagaimana kita tidak boleh sholat di belakang orang yang mensekutukan Allah, berbuat kesyirikan, berbuat kekufuran, tidak boleh kita sholat di belakangnya atau menjadi pahlawannya. Dan begitu kita sampai ke suatu negeri, ada seorang imam sholat, dan di negeri tersebut terkenal perbuatan syirik, berdoa mungkin meminta kepada selain Allah, minta kepada wali-wali yang sudah mati, meminta kepada kubur-kubur, minta kepada malaikat-malaikat, berdoa minta kepada Rasul, dan perbuatan-perbuatan syirik lainnya biasa terjadi di negeri tersebut. Dan kalau kita sholat ke negeri tersebut, kita nggak tahu ini imamnya pernah bawa syirik atau enggak, kan begitu. Nah, ini dikatakan mastur, mastur hal, tidak jelas, tertutup. Nah, di sini pengarang ingin menerangkan kepada kita hukum asal seorang muslim dia adalah adalah, dia dikatakan orang yang baik. Sampai jelas-jelas dia melakukan kesalahan, jadi tidak boleh kita ketemu orang, nah ini ahli bid'ah ini, oh ini ahli kebatilan. Tapi kita benar-benar tahu hal yang demikian, karena tidak boleh menuduh seorang muslim sembarangan, selampangan. Dari yang menerangkan hal demikian firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Orang-orang beriman, jauhilah kebanyakan daripada prasangka. Tidak boleh. Kalau ketemu seorang muslim, kita belum tahu dia, belum tahu akidahnya, belum tahu manhajnya, belum tahu semuanya, anggap dia orang baik, itu masalah. Berbeda sebagai orang, kalau sebaliknya, kalau ketemu, nah ini dicurigai dulu. Curiganya yang duluan, bukan percayanya yang lebih didahulukan. Karena dalam Islam, percaya yang harus didahulukan. Al-adab, sampai nampak keraguan pada dirinya, sampai nampak penyimpangan, baru kita bisa menentukan satu hukum. Kalau tidak, dia harusnya. Ini kita harus berhati-hati ya, kawan. Kalau ketemu seorang teman kita, ini harus sunnah, boleh tidak? Harus sunnah juga. Yang harus kita tanamkan pada diri kita, sampai kita melihat bahwa dia adalah bid'ah. Dari ciri-cirinya, dari hal-hal lainnya. Allahu ta'ala. Dan dalam permasalahan ini banyak jatuh kaum muslimin. Yang apabila ketemu saudaranya, dia langsung koneks ahli bid'ah dulu. Nanti baru, kalau sudah ada jelasnya, baru ahli sunnah. Ini terbalik. Ini terbalik. Nama 131. وكل علم ادعاه العباد من علم الباطن لم يوجد في الكتاب ولا السنة فهو بدعة وضلالة ولا ينبغي لأحد أن يعمل له ولا يدعو إليه. Seluruh ilmu yang diakui oleh hamba daripada ilmu kebatinan. Daripada ilmu baru, ilmu kebatinan yang tidak terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah, maka dia adalah bid'ah yang besar. Dan tidak boleh bagi seorang pun untuk mengamalkannya dan mengajak kepadanya. Perlu ilmu daripada ilmu kebatinan yang diakui oleh seorang hamba. Yang tidak terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah, maka dia adalah bid'ah yang sesat dan tidak boleh bagi seorang pun untuk mengamalkannya dan berdakwah kepadanya. Jadi dalam Islam ada satu ilmu yang sifat ilmu tersebut ilmu batin, yang tidak ada keterangannya dalam Al-Quran dan Sunnah, maka dia adalah suatu bid'ah yang besar. Dia ngaku, saya langsung diajar oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril, guru saya. Kamu guru kamu siapa? Ada malaikat yang datang dalam mimpi saya, ngajarin saya. Atau siapa yang langsung ketemu dengan Rasul? Rasul salaman sama saya. Kemudian mewasiatkan saya. Atau dalam mimpi. Semua ini yang sifatnya berarti adalah penyimpangan dalam Al-Quran dan dalam syariat Islam. Makanya Islam mengajarkan kita untuk mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Semua orang bisa. Tidak ada yang ketiga. Alif, kata Rasulullah, saya tinggal dua pusaka. Bila mau berang teguh dengan keduanya, maka kamu tidak akan keluar selama-lamanya Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada yang tiga dan mimpinya Syekh A. Dulu tahun 70-an atau tahun berapa, tersebar ada namanya surat berantai. Bahwasanya penjaga makam Rasul, Syekh Ahmad, bermimpi bahwasanya Rasulullah SAW mendatanginya dan menyampaikan wasiat ini, wasiat ini, wasiat itu, wasiat itu. Sampai Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz langsung menurunkan fatwa, mengatakan bahwasanya ahli waris Syekh tersebut dan Syekh itu meninggal, mengatakan tidak pernah Syekh tersebut menembakkannya. Itu cuma cerita. Yang lebih dahsyat lagi, bahwa siapa yang menerima surat ini harus menyebarkan. Kalau dia tidak sebarkan, dia akan mengalami musibah. Segala takutan. Sebar kemana-mana. Ini adalah pengakuan dengan ilmu batin yang tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Dan ini banyak. Di mana-mana banyak tokoh-tokoh yang mengaku, saya diajari oleh seseorang. Setelah saya di rumah saya datang seseorang, kemudian dia mengajarkan saya, kemudian dia bertindak ke yang mana lagi? Atau Nabi Khidir. Atau ada orang yang langsung bisikkan ke dalam hatinya. Atau pengakuan ilmu laduni. Tidak pernah ada dalam ajaran Rasulullah SAW. Dia adalah pemahaman sebagian tokoh yang dia paksa-paksakan dari Al-Quran dan Sunnah. Berandaskan dengan kisah Nabi Khidir. Dan Nabi Khidir adalah Nabi. Wajar dia dapat wahyu. Dan dia tidak Nabi. Tak mungkin dia dapat wahyu. Yang dia mungkin dapat wasit. Wasit syaitan. Ma'asyur muslimin rahimahumullah. Tidak boleh beramal dengannya. Dan tidak boleh mengajak kepadanya. Nomor 132. Wa ayyu imra'atin wahabat nafsaha lirajulin fa innahu la tahillu lah yu'aqibani innala minha shay'an illa biwaliyyin wa shahidai 'adlin wa sadaq. Wa litamanakun yang menyerahkan dirinya kepada seorang laki-laki, maka dia tidak halal baginya. Wanita manapun yang menyerahkan dirinya kepada laki-laki, maka dia tidak halal baginya. Dan keduanya dihukum apabila mereka berhasil melakukannya. Itu melakukan zina. Kecuali dengan wali dan dua orang saksi dan dengan mahar. Maksudnya kecuali dengan pernikahan yang sahih, pernikahan yang benar. Itu dengan wali, dua orang saksi, dan dengan mahar. Apa maksud kataan pengarang di sini, ma'asyar muslimin rahimakumullah, yang beliau maksud yaitu dalam sebagian keyakinan ada yang namanya hibah, yaitu seorang wanita menghibahkan dirinya kepada seorang laki-laki, menghibahkan dirinya kepada seorang laki-laki. Jadi dia datang kepada seorang laki-laki, saya hibahkan diri saya kepada Anda, lalu mereka langsung menjadi seperti suami istri tanpa ada wali, tanpa ada saksi, dan tanpa ada mahar. Dan ini zina. Nah, keyakinan ini ada dan tersebar. Ada dan tersebar, dan mereka menyadari. Dalilnya ada, pemahamannya tidak benar. Mereka diberikan dalil, tapi tidak diberikan pemahaman. Ya Allah, apa dalilnya? Itu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Bukhari. Tatkala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabatnya, maka datang seorang wanita dan berkata, ya Rasulullah, jitu ahabulaka nafsi. Ya Rasulullah, saya datang menyerahkan diri saya. Fanazara ilaiha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fasa'adat nazara sawwabah. Rasulullah melihat, menatap kepada wanita tersebut, dan beliau memperhatikan dengan sesama dan melihatnya. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menundukkan kepala beliau. Nah, hadis ini kata sebagian mereka tuh ada wanita yang menyerahkan diri kepada Rasul. Kemudian tidak boleh menyerahkan diri. Tunggu dulu. Permasalahan Rasul, ada wanita yang menyerahkan diri kepadanya, ini khusus milik Rasul. Boleh yang lain tidak boleh, kecuali nikah yang sahih. Jadi tidak boleh seorang wanita menyerahkan diri kepada laki-laki langsung jadi istrinya tanpa ada pernikahan. Kalaupun boleh menawarkan, tapi tetap nikah, bukan sebagaimana menyerahkan diri, menghibahkan diri seperti itu sebagaimana yang ada dalam hadis. Ini khusus buat Rasul. Timbul pertanyaan, apa dalil yang mengatakan itu khusus? Ada, itu firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-50. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, maaf, "Imra'atun mu'minah iwahabat nafsaha lin-nabi in arada an-nabi an yastankihaha khalisatan lak min dunya mu'minin." Dan wanita mukminah yang menyerahkan dirinya kepada Nabi jika seandainya Nabi ingin menikahinya. Dan ini khalisatan lak min dunya mu'minin. Ini khusus buat engkau yang Muhammad dan bukan buat kaum mukminin. Dan bukan buat kaum mukminin. Nah, di sini ma'asyar muslimin rahimakumullah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki kekhususan yang tidak diberikan kepada umatnya. Dan di antaranya ini, boleh seorang wanita menghibahkan dirinya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nomor 133, nomor yang terakhir. وإذا رأيت الرجل يطعن على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه صاحب قول سوء وهوى. ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. فقد علم النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون منه من الزلل بعد موته. فلم يقل فيهم إلا خيرا وقوله ذروا أصحابي لا تقول فيهم إلا خيرا ولا تحدث بشيء من زللهم ولا حربهم ولا ما غاب عنك علمه ولا تسمعه من أحد يحدث به فإنه لا يسلم لك قلبك إن سمعت. Apabila engkau bertemu dengan seseorang yang mencela salah seorang daripada sahabat Rasul, maka ketahuilah bahwasanya dia adalah sahibu qawli su'in wa hawa. Dia adalah seseorang yang memiliki perkataan yang jelek dan perkataan hawa nafsu. Disebabkan perkataan Rasul, disebabkan hadis Rasul, idza dzukira ashabi fa amsiku. Apabila sahabatku disebut, maka tahanlah diri. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengetahui apa yang akan terjadi daripada kekhilafan-kekhilafan para sahabatnya setelah kematiannya. Dan beliau tidak mengucapkan kecuali hanya baik. Dan Rasulullah bersabda, biarkan sahabatku dan jangan kalian mengucapkan tentang mereka kecuali hanya kebaikan. Wala tuhaddits bi syai'in min dzalihim wala ardihim, dan jangan engkau menceritakan sedikit pun dari kekhilafan mereka dan peperangan di antara mereka, dan juga sesuatu yang engkau tidak ketahui tentang mereka, dan jangan engkau mendengar seorang pun yang mencela mereka, karena hatimu tidak akan selamat apabila mendengarkannya. Di sini ikhwan, beliau menerangkan dengan perkataan yang ringkas tapi maknanya luar biasa panjang. Beliau ingin menerangkan bahwasanya tidak ada daripada umat Islam yang menghina sahabat Rasul kecuali dia adalah pengikut khawarij. Kenapa? Ya, bukan berarti sahabat Rasul maksum, bukti dari dosa, tidak. Sahabat Rasul juga ada berdosa, akan tetapi mencela mereka dilarang dalam Islam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela mereka. Bahkan Allah memuji mereka dalam beberapa ayat yang sangat banyak dalam Al-Qur'an. Allah berfirman dalam surat Ali Imran, "Kuntum khairal ummah." Kalian adalah para sahabat sebaik-baiknya umat. Allah jangan memberitahu buat mereka. Dan Rasulullah melarang kita untuk menceritakan kejelekan mereka, apalagi sampai menghina mereka sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian tokoh-tokoh Islam. Menghina sebagian para sahabat Rasul. Terlebih lagi mereka menghina sahabat Rasul tersebut disebabkan karena mereka membaca sejarah yang tidak benar. Mereka membaca sejarah yang tidak benar, sejarah yang tidak berdiri di atas ilmu riwayat. Penelitian sangat kisah tersebut. Cuma baca suatu kitab, baca suatu buku, kemudian langsung menyimpulkan berkorak-korak di mana-mana. Tidak tahu apakah kisahnya benar atau tidak. Tulisan seorang mukmin atau bukan seorang muslim yang menulisnya. Bisa jadi tulisan tersebut hasil dari golongan Syiah atau golongan sebaliknya atau golongan Khawarij. Karena masing-masing golongan yang berselisih membuat kisah tersendiri menangkan golongan mereka. Dia tidak tahu mana yang sampai kepadanya. Makanya kata Rasul, apabila sahabat disebut maka taat diri, tidak boleh menyebutkan kejelekan mereka. Kemudian ma'asyar muslimin, kata pengarang buku kisah, faqad aliman nabi, dan Rasulullah telah mengetahui kekhilafan-kekhilafan yang terjadi di antara para sahabat setelah kematiannya, dan Rasulullah tidak mengucapkan kejelekan yang baik. Maksudnya, Rasulullah diberitahu oleh Allah, bukan diberitahu oleh lain. Rasulullah beritahu beberapa permasalahan yang terjadi di antara para sahabat setelah beliau wafat. Bukankah kata Rasulullah akan terjadi fitnah di sini sebagaimana turunnya hujan? Allah Akbar. Bukankah kata Rasulullah ketika beliau naik ke Gunung Uhud, lalu Gunung Uhud bergetar, kata Rasulullah sambil menghentakkan tanahnya, Uhud, Uhud, Uhud, tenang. Sungguhnya yang di atas adalah seorang nabi, seorang siddiq, Abu Bakar, dan dua orang syahid, yaitu Umar dan Utsman. Rasulullah tahu bahwasanya Umar dan Utsman akan terbunuh radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah sampaikan kepada Utsman bahwasanya dia akan mati terbunuh. Rasulullah sampaikan kepada para manusia bahwasanya cucu saya itu Hasan, dia akan menyatukan dua golongan besar yang berseteru, yang berselisih. Dan itu terjadi kurang lebih 30 tahun lebih setelah kematian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah tahu sedikit banyaknya perselisihan-perselisihan yang terjadi setelah beliau wafat, karena diberitahukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi beliau tahu, tetap beliau mengatakan, apabila sahabatku disebut maka tahan diri. Sahabatku adalah orang yang terbaik. Sahabatku adalah orang yang mulia. Kalau seandainya di antara kalian berinfak satu gunung Uhud, enggak. Gak sampai satu genggam infaknya para sahabat. Makanya ma'asyur muslimin, yang terbaik kita mengikuti Rasulullah. Kita mengucapkan yang baik buat sahabat Rasulullah SAW. Tidak menghina mereka, tidak mencela mereka, tidak mencaci mereka. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata beliau, dan jangan engkau mendengar orang yang menceritakan hal demikian, yaitu orang yang menjelek-jelekkan para sahabat. Jangan dengar, karena hatimu tidak akan selamat apabila kau mendengarnya. Makna hatimu tidak selamat, bisa dua kemungkinan. Bisa hati kita termakan cerita tersebut, sehingga kita turut membenci dan menghina para sahabat, atau sebaliknya, hati kita tetap menolaknya, akan tapi menimbulkan rasa sakit, kok sahabat dihina. Menimbulkan rasa tidak nyaman, tidak enak, dan kedua-duanya tidak baik. Makanya apabila ada orang yang menceritakan kejadian demikian, jangan kita mendengarkannya, dan itu lebih selamat buat diri kita dan buat hati kita. Cukuplah dari kita, dan kita mencukupkan diri kita apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW berupa sikap kita terhadap para sahabat. Allah berfirman, "Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim." Sama orang-orang yang datang setelah mereka, mereka mengatakan, "Ya Allah, ampunkanlah kami dan ampunkanlah kesalahan saudara-saudara yang telah mendahului kami dengan iman." Itu para sahabat. "Dan jangan kau jadikan dalam hati kami, ya Allah, kebencian buat orang-orang yang beriman. Sungguhnya engkau maha lembut dan maha penyayang." Maha penyantun lagi maha penyayang. Masyaallah muslimin, ini sikap seorang muslim. Makanya terkala Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala ditanya mengenai perselisihan yang terjadi di kalangan para sahabat, beliau tidak lebih dari mengatakan, "Tilka ummatun terkhalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum." Ayat dalam Al-Quran, mereka adalah generasi yang telah berlalu, buat mereka apa yang mereka perbuat, dan buat kamu apa yang kamu perbuat. Kita tidak mengucapkan apapun terhadap para sahabat kecuali hanya kebaikan dan mendoakan mereka. Dan Islam yang sampai kepada kita melalui jasanya para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alangkah besar jasa mereka, dan alangkah tidak berbudinya kita apabila kita menjelek-jelekkan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyar muslimin wal muslimat rahimakumullah, sampai demikian kajian kita pada hari ini. Apa yang benar berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang salah dari syaitan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, kita persilahkan dengan pertanyaan tertulis sebagaimana biasanya. Insyaallah di antara pertanyaan akan saya jawab. Di antara kan seluruhnya. Belum kita membaca yang pertanyaan. Sebagaimana yang bisa dilihat di madin masjid kita, bahwasanya pesantren Ubay bin Ka'ab mengadakan seperti pesantren mahasiswa, program santri paruh waktu, yaitu di kelas bahasa Arab dan tahfidz Al-Quran khusus buat ikhwan, buat laki-laki. karena kita belum mampu untuk mengadakan buat selain ikhwan, yang mana program belajar bahasa Arab dan tahfidz Al-Quran berlangsung selama 3 bulan, dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Sabtu dan Jumat, dan malam Ahadnya Senin, Rabu, Jumat dan Sabtu, dan malam Ahadnya nginap dari jam 6 sore sampai Isya, yang mana target di sini itu bisa menghafal minimal 1 juz Al-Quran atau mampu membaca Arab gundul. Kita akan sebarkan kepada ikhwan. Tolong. Dibagi dua terus bagi ini. Saya pernah sholat jadi makmum, imamnya cepat sekali. Saya belum habis membaca Al-Fatihah, imam sudah duduk di antara dua sujud. Masya Allah. Sahkah sholat saya? Saya belum selesai baca Al-Fatihah, imamnya sudah duduk di antara dua sujud. Berarti baruku, dan tidak, baru sujud. Sahkah sholat saya? Kalau bertemu lagi, apakah saya sholat sendiri? Jawabnya, jangan bertemu lagi. Sampai jumpa. Jadi sampai jumpa. Sholat tempat lain lebih selamat. Jadi banyak musibah. Memang musibah, saya akui. Ini musibah. Anehnya orang-orang yang seperti ini biasanya orang-orang yang ambisi jadi imam. Padahal menjadi imam di ikhwan sekalian azzakumullah adalah salah satu bentuk menjadi pemimpin, yang mana imam diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda kepada Abu Dzar, "Ya Abu Dzar, innaka rajulun dha'if, wa la tas'alil imara, fa innaha yawmal qiyamah khizyun wa nadama." Jangan minta kepemimpinan, sungguhnya kepemimpinan pada hari kiamat merupakan kehinaan dan penyesalan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia zaman sekarang malah minta jadi pemimpin, enggak diterima, malah bahkan mereka malah berusaha jadi pemimpin, baik pemimpin besar ataupun pemimpin kecil. Pertanyaan selanjutnya, saya pernah baca buku Qasithatul Ritual Salat. Dikatakan jika ada beberapa saf dalam salat penuh dan kita masbuk sendiri di belakang, maka kita boleh maju persis di sebelah kanan imam. Itu pendapat Syekh Bin Baz. Apa ada pendapat ulama lain dalam hal ini, atau kita cukup berada di tengah walaupun sendiri di staf yang baru, padahal ada hadis yang melarang menyendiri di staf? Ikhwan sekalian azzakumullah, pertama, larangan hadis menyendiri di staf tersebut maknanya apabila staf tersebut masih kosong kemudian dia bikin staf yang baru, itu dilarang. Adapun apabila sudah penuh, maka dia bikin staf yang baru di belakang, itu dibolehkan. itu dibolehkan. Itu pertama. Yang kedua yang saya pahami dari pendapat Syekh Bimbas, yaitu apabila staffnya sudah penuh, umumnya masjid ini sudah penuh semuanya, sementara dia masuk sendirian, maka pada saat tersebut dia boleh berdiri di samping kanan imam. Itu yang saya pahami. Dan saya tidak tahu pertanyaan penanya Allah. Saya melihat kadang-kadang imam mengangkat tangan terlalu tinggi melebihi kepala ketika bertakbir. Apakah makmum juga harus mengangkat tangan tinggi-tinggi untuk mengikuti imam? Ya tidak, kita telah terangkan bahwasanya imam diikuti dalam tata cara sholat yang benar, dalam tata cara sholat yang benar. Dan kesalahan imam tidak diikuti. Allah. Apa berapa jarak yang dikatakan saf terputus? Apakah salat yang terputus safnya sah? Pertama, salat apabila safnya terputus maka salatnya tidak sempurna, tapi tetap sah karena kata Rasulullah, fa inna kasyiyata shufuf min tamami shalah. Dalam riwayat Bukhari, min iqamati shalah. Sungguhnya kurusnya saf termasuk daripada kesempurnaan. Jadi kata-kata kesempurnaan menunjukkan bahwasannya tidak mempengaruhi kepada sah atau tidak, cuma kurang sempurna. Ada pun sah yang terputus, yaitu bila sahnya tidak sebagaimana sah yang berkandung. Yang mana sah di zaman Rasulullah SAW sebagaimana dalam hadis, yaitu para sahabat menempelkan bahu dengan bahu dan telapak kaki dengan telapak kaki. Apabila tidak nempel, maka dia tidak tersambung. Doa berlindung dari empat hal setelah tahiyat. Apakah seorang imam telah selesai salam, apakah boleh meneruskan atau menyelesaikan doa tersebut, ataukah kita tinggalkan doa tersebut kemudian langsung salam? Pertama ya, ikhwan sekalian azakumullah, kita dudukkan terlebih dahulu doa mengucapkan empat perlindungan. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabi jahannam menfitnatil mahya wal mamat menfitnatil dajjal. Dan ini diucapkan dalam hal Rasulullah dubura kulli sholat, pada akhir setiap kali sholat. Di situ para ulama berbeda pendapat apa makna akhir setiap kali sholat, dan yang wajib yaitu setelah dia tahiyat dan sebelum salam. Ada apa mengenai hukumnya? Para ulama rahimahullah berbeda pendapat. Ada yang mengatakan sunnah mu'akadah dan ada yang mengatakan wajib. Ada yang mengatakan wajib. Yang ditanyakan gunanya di sini, apabila sang imam telah salam, kita belum selesai membaca doa tersebut. Apakah kita menyelesaikan dulu baru salam atau bagaimana? Yang zahir wallahu taala alam, kita mengikuti imam. Karena imam dijadikan untuk diikuti. Kita ikuti imam. Sebagaimana kita takbir, kita berdiri. Imam sudah rukuk sementara kita belum selesai baca Al-Fatihah, kita ikuti imam. Jika meninggalkan sholat berjamaah dikatakan bid'ah, apakah mengerjakan sholat di rumah tidak diterima amal sholatnya? Mengerjakan sholat di rumah, ya kawan, memang ada ancamannya dari Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih. Kata Rasulullah, la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak ada sholat bagi tetangga masjid kecuali di masjid. Allah Akbar. Tidak ada sholat bagi tetangga masjid kecuali di masjid. Kemudian di dalam permasalahan tetangga, Rasulullah SAW menerangkan mengenai siapa yang dimaksud tetangga. Kata Rasul, 40 pintu di depan, 40 pintu di belakang, 40 pintu di samping kanan, 40 pintu di belakang samping kiri. Berarti ya kuat, Kalau seandainya hadis ini bisa dimaknakan demikian, maka tetangga masjid itu perlu rumah sebelah belakang, depan, kiri atau kanan. Dan tidak ada sholat di masjid, bagi tetangga masjid kecuali hanya di masjid. Tapi apakah sah sholatnya? Allah Ta'ala alam. Yang terakhir yang saya ketahui, bahwasanya kalau sholatnya tetap sah, sholatnya tetap sah, tetapi dia berdosa. Allah Ta'ala. Jika mayit seorang muslim mendapatkan fitnah atau azab kubur, apakah dia tidak lagi mendapatkan azab di akhirat? Tidak. Kalau seandainya seorang dikubur di azab, maka di akhirat kemungkinan dia di azab lagi. Sebagaimana perkataan sahabat yang mulia Utsman bin Affan, tatkala beliau apabila disebut mengenai neraka dan surga, beliau menangis. Apabila disebut mengenai kubur, maka tangisan beliau lebih dahsyat lagi. Setelah beliau ditanya, beliau katakan, kalau seandainya selamat daripada azab kubur, maka setelahnya lebih selamat lagi. Kalau seandainya dia siksa di kubur, maka setelahnya siksaannya lebih dahsyat lagi. Karena kubur adalah pintu pertama bagi seseorang. Apakah ada nikah sir? Apa hukumnya? Saya tidak tahu persis definisi nikah sir. Kalau seandainya nikah sir yang dia maksud tanpa wali dan tanpa saksi, maka dia haram hukumnya dan dia adalah zina. Tapi kalau seandainya nikah sir yang dia maksud, yaitu dengan wali, wali-wali yang sah ya, wali dari pihak keluarga wanita dan ada saksi, cuma tidak wali mah saja, maka dia cuma meninggalkan salah satu anjuran dalam pernikahan. Karena Rasulullah mengatakan aulim walau bisa. Lakukanlah walimah walaupun cuma dengan satu ekor kambing, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana metode yang tepat dan benar dalam mengatasi permasalahan bangsa, yaitu banyaknya kemungkaran, baik itu banyaknya perzinahan, prostitusi, dan penyalahgunaan kekuasaan, sedangkan permasalahan tersebut sudah lama terjadi dan tidak ada perubahan, bahkan semakin meningkat? Jawabannya sudah apa? Menjalani menegakkan dakwah. Dakwah yang ditegakkan itu dakwah manhaj Rasul, dakwah yang metode dengan ajaran Rasul, insya Allah berhasil. Bukan dakwah hasil karangan atau analisa atau pokok atau tentu tidak, tapi dakwah sesuai dengan metode Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seluruh kemungkaran apabila kita berdakwah dengan dakwahnya Rasul, maka akan berhasil dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sampai demikian kajian kita pada hari ini. Maaf banyak sekali pertanyaan yang saya tidak bisa jawab dalam pertemuan kali ini. Apabila ada yang benar, maka diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada yang salah, maka diberkahi oleh syaitan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.